Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa sharral umuri muhdathatuha fa inna kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal nas, اتقوا الله حق تقاته فقد فاز المتقون. Marilah kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita. Demikian juga marilah kita semuanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menyampaikan kepada kita semua bulan yang penuh dengan berkah, bulan Ramadan yang dibuka lebar oleh Allah Subhanahu wa taala pintu-pintu surga. Tidak ada satu pintu pun yang ditutup. Dan ditutup pintu-pintu neraka, tidak ada satu pintu pun yang dibuka. Marilah kita senantiasa memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa diberikan taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita. Karena yang menjadi permasalahan bukan semata-mata datangnya bulan Ramadan, namun yang menjadi sumber utama dari datangnya bulan Ramadan sehingga kita bisa meraih keutamaan dan kebaikan padanya setelah taufik dari Allah Subhanahu wa taala adalah bagaimana kita mencikapi bulan Ramadan tersebut. Apa yang kita lakukan pada bulan yang penuh dengan berkah tersebut? Karena waktu akan berjalan, Ramadan datang dan akan pergi. Masing-masing orang akan membawa apa yang telah dia upayakan. Seorang muslim berbahagia dengan datangnya bulan Ramadan. Seorang muslim bersyukur dengan datangnya bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُ هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ. Katakan wahai Nabi, dengan sebab keutamaan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka itulah, dengan itulah kalian berbahagia, berbangga. Itu lebih baik daripada apa yang dikumpulkan oleh manusia. Allah Subhanahu wa taala menjadikan bulan Ramadan dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala tepatnya pada malam Lailatul Qadar, Al-Quran pertama kali diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syahrul Ramadhan alladhi unzila fihi al-Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadhan yang diturunkan padanya Al-Quran sebagai petunjuk, sebagai penjelas yang membedakan antara kebenaran dan kebatilan. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pertama kali pada malam Lailatul Qadar. Hingga terus-menerus berangsur-angsur Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran kepada Nabi-Nya sesuai dengan hikmah dan tuntutan yang ada selama 23 tahun. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjadikan Ramadan momen yang amat penting. Demikian pula para sahabat dan kaum muslimin melebihi bulan-bulan yang lain, terlebih khusus di dalam membaca Al-Qur'anul Karim. Memperbanyak membaca Al-Qur'anul Karim, memperbanyak membaca ayat-ayat Allah dengan mentadabburi, merenungi kandungan yang ada dalam ayat-ayat tersebut, sehingga menambahkan keimanan dan ketakwaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan bulan Ramadan, pada bulan itu diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi kaum muslimin untuk menjalankan puasa yang wajib, puasa Ramadan, yang dengan puasa itu Allah jadikan salah satu tonggak, salah satu pondasi dari rukun Islam, wajib bagi setiap muslim muslimah yang mukim, yang tidak ada uzur untuk berpuasa di bulan tersebut. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Siapapun yang mendapati bulan Ramadan, maka hendaklah dia berpuasa. Adapun yang memiliki uzur sakit ataukah safar sementara dia tidak berpuasa, maka wajib baginya untuk mengqadha di waktu yang lain. Ataukah dia tidak mampu untuk berpuasa karena lanjut usia, atau karena penyakit yang dideritanya tidak mungkin untuk sembuh, maka dia membayar fidyah. Allah jadikan keutamaan berpuasa menjadi suatu kewajiban bagi kaum muslimin, sebagaimana Allah mewajibkan puasa tersebut pada umat-umat sebelumnya. Ya ayyuhalladzina amanu, kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah dituliskan, diwajibkan untuk kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Oleh karena itulah tujuan utama dari puasa ini hendaklah kita jaga, menjadikan diri kita menjadi orang yang bertakwa. Dengan puasa kita menahan amarah, dengan puasa kita menahan syahwat, dengan puasa menjadikan kita semakin beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itulah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberikan janji yang amat besar bagi orang yang berpuasa. Ketika dilandasi oleh iman dan takwa, dilandasi oleh pembenaran terhadap syariat itu, dilandasi oleh harapan mendapatkan ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dosa-dosa dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah lalu. Nabi mengatakan, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Demikian pula Allah Subhanahu wa Ta'ala menyempurnakan bulan Ramadan ini dengan ibadah yang mulia, salat tarawih yang dilakukan di masjid-masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika dilakukan dengan mengharap ganjaran di sisi Allah, Jika dilakukan dilandasi oleh iman dan takwa, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa orang yang melakukannya karena Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan, "Man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Siapapun yang berdiri menjalankan ibadah salat di bulan Ramadan dengan dasar iman dan berharap pahala, maka akan diampuni dosa-dosa dia yang telah lalu. Hadis ini dijelaskan dalam hadis yang lain dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Man shalla ma'al imam hatta yansarif kutiba lahu qiyamul lail." Siapapun yang salat bersama dengan imam, yang salat bersama dengan imam salat tarawih hingga selesai salat tersebut, hingga selesai witir, maka akan dituliskan baginya salat semalam suntuk. Tentunya dia menjaga ibadah-ibadah yang lain, kewajiban-kewajiban yang lain, yaitu salat lima waktu dia jaga, dia jalankan. Ayuhal muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Keutamaan yang amat besar, yang amat luas, yang disiapkan bagi kita semuanya, dibuka pintu-pintu surga. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, tufattahu abwabul jannah wa lam yughlaq minha babun. Pada bulan Ramadan, pintu-pintu surga yang berjumlah 7, yang berjumlah 8 dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada satu pintu pun yang ditutup. Ada pintu salat, ada pintu puasa, ada pintu sedekah, ada pintu jihad. Semua pintu dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala memudahkan kaum muslimin, kaum mukminin untuk beramal saleh. Allah memberikan peluang yang amat besar bagi siapapun untuk beramal saleh, berbuat kebaikan. Karena dengan kebaikan itu, dengan amal saleh tersebut, kita akan masuk surga setelah rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Walikullin darajatun bima amilu. Masing-masing orang akan mendapatkan derajat di dalam surga sesuai dengan yang diamalkan. Maka ini adalah kesempatan yang mulia, kesempatan yang agung. Belum tentu kita akan mendapatkan pada kesempatan berikutnya. Demikian juga ditutup pintu-pintu neraka yang berjumlah 7. Sehingga dengan itu Allah Subhanahu wa taala membuka pintu taubat, pintu istighfar, selain disyariatkan di bulan, selain disyariatkan di luar bulan Ramadan, maka taubat istighfar sangat ditekankan bagi kita semuanya. Wabil asharihum yastaghfirun, terlebih di waktu sahur, terlebih di sepertiga malam terakhir. Demikian pula ketika kita sedang beribadah, berpuasa, untuk banyak-banyak bertaubat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Ibnu Majah, dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah bersabda, "Idza kana awwalu lailatin min Ramadan," jika tiba malam yang pertama dari bulan Ramadan, kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Suffidatis syayatin wa maradatul jin. Maka setan-setan dan dedengkotnya jin itu dibelenggu. Sehingga dengan sebab itu mereka dihalangi untuk mengganggu orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun demikian, syaitan tetap mempengaruhi bala tentaranya, wali-walinya. Oleh karena itu, barakallahu fikum, selain kita meningkatkan iman dan takwa kita, ibadah kita, maka demikian juga sepatutnya kita menjaga diri kita dan keluarga kita. Terlebih khusus di bulan Ramadan, dari berbagai bentuk perkara yang akan mengganggu ibadah kita, ketulusan kita, keikhlasan kita, yang akan menghalangi kita dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai bentuk media yang ada, terlebih khusus media sosial yang masuk ke tengah rumah-rumah kita. Maka di bulan Ramadan ini adalah kita semakin memperketat, semakin menjaga diri dan keluarga kita dari berbagai bentuk tipu daya syaitan, agar kita bisa meraih keutamaan di bulan Ramadan, tidak luput begitu saja. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan, "Wa futihat abwabul jannah wa lam yughlaq minha babun." Dan dibuka lebar pintu-pintu surga, dan tidak ada satu pintu pun yang ditutup. "Wa ghulliqat abwabun niran wa lam yuftah minha babun." Dan ditutup rapat pintu-pintu neraka, tidak ada satu pintu pun yang dibuka. Fayunadi munadin. Lalu ada penyeru. Dalam sebagian riwayat, dalam riwayat Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, penyeru tersebut, fayunadi malakun. Malaikat menyeru. Malaikat memanggil, menyeru, "Ya baghiyal khair, aqbil. Wa ya baghiyal syar, aqsir." Wahai orang yang menginginkan kebaikan, maka sambutlah bulan ini, bulan yang penuh dengan berkah, sambut. Bukan semata-mata dengan keinginan, bukan semata-mata dengan harapan semu, bukan semata-mata dengan angan-angan kosong, namun sambut dengan amal soleh, dengan ibadah, dengan ketakwaan. وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنْ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا. Dan siapapun yang menginginkan negeri akhirat, وَسَعَى لَهَا, dan dia berusaha, dia beramal untuk negeri akhirat, maka usahanya itu akan disyukuri, dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. وَيَا بَغِيَ شَرْ, wahai orang yang menginginkan kejelekan, aksir, tahan. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ, dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan membebaskan hamba-hambanya pada malam-malam tersebut, pada hari-hari tersebut, dari api neraka. Walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika kullalailatin, dan itu terjadi setiap malam. Allah akan membebaskan orang-orang beriman, bertakwa, orang-orang yang menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini kesempatan yang amat besar, amat agung. Kita pergunakan dengan sebaik-baiknya, sebaik-baik teladan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa kana ajwadu ma kana fihi ramadhan. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling jud, paling dermawan, bukan hanya dalam hal infak sedekah, namun segala kebaikan, ucapan, perbuatan, ibadah, betul-betul luar biasa dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan puncaknya dari kedermawanan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah beliau lakukan di bulan Ramadan. Mari kita pergunakan kesempatan emas ini, kesempatan besar, keuntungan yang amat berlipat ganda. Jangan sampai kita mengejar dunia kemudian lalai dengan akhirat kita. Jangan sampai kita menunda amalan sementara kita sebentar lagi membutuhkan amal kebaikan. Kematian suatu hal yang pasti, kematian perkara yang datang tiba-tiba. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semuanya untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan amal saleh. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.